Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil amyal mursalin sayyidina walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Alhamdulillah kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita di setiap malam Senin, ya, belajar bareng bersama Buya dan Umi di radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatku dimuliakan Allah, bagaimana kabar sahabatku semua? Semoga Allah senantiasa berkahi dengan kesehatan, ketaatan, dan kemudahan untuk selalu menjalankan syariat Allah. Dan juga semoga Allah senantiasa menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabatku dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita seperti yang sudah kami sampaikan di pertemuan kita yang lalu, di Senin yang lalu. Kita akan belajar tentang silsilah mendidik anak. Karena itu adalah satu perkara yang sangat penting, karena anak adalah rahmat, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tetapi jangan sampai lupa, karena banyak orang yang akhirnya bisa terjerumus ke dalam murka Allah gara-gara anak gitu ya. Jadi anak bukan hanya sekedar penerus keturunan, tapi dia juga bisa membawa kebahagiaan, kemuliaan, atau juga malah bisa menjerumuskan orang tuanya menuju murka Allah. Nauzubillah. Semoga Allah senantiasa memberkahi anak kita dengan anak-anak ahli syurga yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat dimuliakan Allah, untuk itu kita butuh belajar atau mencari ilmu, mencari tahu bagaimana agar kita bisa mendidik anak-anak kita agar mereka bisa menjadi anak yang kenal Allah, kenal Rasulullah, dan bisa menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Baik sahabatku, sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih kepada semua radio yang sudah ikut merilai acara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada radioku 104,8 FM Kuningan, radioku 92,4 FM Majalengka, radioku 104,7 FM Batam, radioku 1089 AM Bogor. Media partner juga kami ucapkan terima kasih kepada Radio Semarang 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio dan 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Serimu Alif Lampung, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo, dan Radio Al-Hijrah 100,1 FM Pontianak. Dan juga radio-radio lain yang belum mengkonfirmasikan kepada kami, belum terima kasih karena Anda telah ikut menyebarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, nanti kami akan berikan kesempatan juga kepada sahabat yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa mencoba di 4 media komunikasi kami, Anda bisa mencoba di via telepon di 0231-830-8929 atau di via SMS di 081-321-46-1079 atau Anda bisa menggunakan via Facebook Radioku dan juga Yahoo Messenger Radioku sahabat ya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Alhamdulillah sehat berkat doa Umi, doa para pendengar semuanya. Semoga semuanya diberi keistiqomahan dalam amin. Meraih dalam usaha untuk meraih kemuliaan. Amin. Sebab di sini belum ada kemuliaan yang sesungguhnya, dan kemuliaan yang sesungguhnya adalah nanti di saat kita husnul khotimah. Amin. Insyaallah amin. Semoga kita semua jadi ahli husnul khotimah Bu ya. Amin. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah disampaikan, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita Bu ya tentang masalah mendidik anak. Dan awal kemarin Bu ya sudah memberikan gambaran seperti apa ya tentang masalah pentingnya pendidikan anak. Dan juga mungkin sekarang ini kita akan bahas langkah awal yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang tua di dalam mendidik anak. Apa yang harus mereka pahami sehingga nantinya jangan sampai salah di dalam mendidik anak. Karena apakah cukup dengan rasa cinta? Karena memang rasa cinta yang ada pada hati orang tua kepada anak-anaknya ini adalah pemberian dari Allah. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Akan tetapi jika ternyata salah juga di dalam memberikannya, itu akan membawa dampak yang teramat fatal. Sehingga seperti apa batasannya dan bagaimana cara untuk mengontrol cinta itu ya, sehingga tetap berada di dalam jalur yang benar seperti yang diajarkan oleh kasih kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, biar dipersilakan untuk memberikan mukadimahnya kepada para sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin. Dengan anak yang soleh, solehah. Amin. Yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin, amin. Berbicara tentang pendidikan anak, perawat, merawat anak, mendidik anak, itu sangat erat hubungannya dengan keimanan kita dan keyakinan kita tentang masa depan anak tersebut. Tidak beda dengan kita merawat apapun. Anak kita bukan kambing, tapi di saat kita merawat kambing pun ada gambaran. Jika kita ingin menggunakan kambing tersebut adalah untuk kita sembelih, itu kan pungkasan, tujuan kita adalah untuk kita sembelih, dan akan kita sajikan untuk tamu yang banyak. Maka bagaimana cara merawat kambing kita? Kita beri makanan yang sesuai. Karena apa, target kita adalah untuk di sembelih. Nah ini, karena kita punya keyakinan bahasanya di saat gemuk nanti disembelih kemudian bermanfaat untuk dimakan untuk orang-orang. Makanya di saat kita beri makanan kambing itu bersemangat sesuai rumput dan seterusnya. Dan selain rumput tidak butuh lagi karena target kita apa? Untuk disembelih. Sembelih. Nah ini, makanya ada hubungannya dengan keyakinan di masa depannya. Karena yang ada di hati kita adalah akan disembelih, maka kerja kita terhadap kambing adalah urusannya dengan penyembelihan nanti. Ayam pun demikian. Dan apapun. Dan anak, apa target kita? Bukan anak kita, kita sembelih. Ini hubungannya dengan iman. Anda punya keimanan apa sekarang? Keimanan Anda tentang anak itu bagaimana? Iman kepada Allah tentang anak. Anda sebagai orang yang beriman bahwasanya kita adalah punya Tuhan Allah. Ya. Dan hidup kita di sini ada lanjutannya nanti setelah hidupnya, ada akhirat. Dan anak kita pun harus hidup di sana. Iya. Dan kita yakin. Kalau tidak yakin, lihat. Ketidakyakinan kita akan akhirat nanti, atau lemahnya yakinan kita akan akhirat, menjadi lemah untuk mengejar target untuk menjadi anak akhirat. Iya. Sehingga ada orang menjadikan anaknya hanya anak dunia. Menjadikan anaknya hanya anak dunia. Sehingga apapun usahanya dalam kesehari-harian orang tua ini untuk menjadikan anaknya agar berjaya di dunia. Anak dunia. Kaya raya, bisa punya ini dan sebagainya. Karena targetnya apa, Dun? Dunia. Dunia, ya. Karena keimanannya tentang akhirat kurang. Kalau yakin keimanannya ada di akhirat nanti, pasti benar di saat membawa anaknya. Pasti anaknya akan dibawa untuk urusan akhirat. Jadi ada hubungannya dengan keimanan. Makanya ini kelemahnya, lemahnya iman tentang masa depan anak inilah. Menjadikan orang lemah di dalam menggapai masa depan yang sesungguhnya. Ya, ya. Nah ini, maka sangat erat hubungannya dengan keyakinan. Apa keyakinan Anda tentang anak Anda? Ya. Anda yakin tidak? Ini pertanyaan besar ini. Anda yakin tidak kalau setelah anak Anda mati nanti ada tanggung jawab di akhirat? Ada kehidupan yang lebih panjang lagi. Nah ini, kalau Anda yakin, secara otomatis keyakinan yang muat, yang melembaga, mengakar di dalam hati, keyakinan itu akan menjadikan orang berpikir tentang itu. Jangka pendek saja, sudahlah. Anak Anda mau kuliah atau mau mondok, ya? Anda siapkan bekal atau tidak? Bawa bekal. Pasti, ya, karena apa? Bagaimana agar di pondok nanti dia bisa bertahan. Bertahan, enak. Ngirim uang saku, uang jajan, maksudnya. Karena masih bisa dikirim. Ya. Kalau tiba-tiba dalam gambarannya ini apa? Dia tidak akan bisa, nggak ada transfer duit ya, nggak ada pengiriman beras, nggak ada sebagainya. Coba dikasih tahu bahasanya. Jangka anak Anda belajar 2 tahun, ya. Cuman dia awas, tidak bisa menerima kiriman duit, tidak bisa ngirim, menerima kiriman beras, dan seterusnya. Setelah 2 tahun baru boleh pulang. Anda di saat mau mengirim anak Anda untuk belajar 2 tahun ini, sementara Anda bisa ngirim 2, dan Anda di rumah mampu untuk membekalinya, sampai 2 tahun bakal bekali atau tidak? Bakalan. Pasti bakal bekali. Sehingga akan dibawahi secukupnya sekiranya sampai 2 tahun, bahkan lebih. Ya. Kenapa? Dia punya gambaran dia bakal hidup 2 tahun dan tidak bisa ngirim lagi. Ya, ya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena ada gambaran. Makanya orang yang tidak punya gambaran masa depan anaknya ini menjadikan tarbiyah pendidikan anak salah. Jadi sekarang Anda sering-seringlah merenung setiap saat menjelang tidur. Di saat kita melihat anak kita yang tidur sambil kita membacakan Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu as-samad, kita tiupkan di tangan kita, kita usapkan di wajah mereka seperti yang dilakukan Nabi SAW. Ini lihat sambil membayangkan masa depanmu nak, bukan di sini nak. Masa depanmu adalah di akhirat. Sehingga di saat bangun tidur anak kita dan kita bangun tidur, kita berpikir tentang keselamatan di akhirat. Pun demikian kita berpikir tentang keselamatan di dunia, ya. Sehingga kita beri bekal di dunia agar dia tidak merepotkan orang lain. Tapi ingat, keyakinan tentang di akhirat nanti itu sangat, sangat mempengaruhi bagaimana kita cara mendidik anak-anak kita. Nah, kalau ada seorang, mohon maaf, menjadikan anaknya mesin uang. Yang dipikir adalah bagaimana anaknya jari duit, tidak pernah dikenalkan agama. Sebetulnya yang keropos adalah imannya. Anak kita harus mati. Mau tidak mau, karena kematian harus dilewati oleh semua yang bernyawa. Iya, Nah, kalau kita tidak persiapkan, dia akan menyesal sepanjang waktu. Dia akan rugi dan kita bakal menyesal. Baik. Maka ini yang perlu dibangun, keyakinan ini. Keyakinan. Nah, kalau sudah ada keyakinan, maka mudah nanti kita merancanakan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Baru sesuai dengan ini, mengantisipasi sesuatu yang diduga bakal terjadi, maka muncullah kiat-kiat untuk menyelamatkan anak kita. Baik itu di dunia atau di akhirat nanti. Baik, ya. Baik, ya, semoga Allah, itu satu mukadimah yang luar biasa, sahabat, ya. Artinya tentang ternyata mendidik anak juga berkaitan dengan keimanan, seperti sejauh mana keimanan kita dalam urusan akhirat. Karena dari situ nanti akan menjadi tolak ukur bagaimana kita melangkah gitu ya di dalam masalah mendidik anak-anak kita agar mereka benar-benar menjadi anak yang nantinya seperti apa yang kita yakini, ya, bahwa anak kita tidak hanya hidup di dunia tapi juga di akhirat, sehingga kita akan mempersiapkan bekal mereka sebaik-baiknya agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Baik, sahabat, masih akan ada tambahan lagi dari Buya, dan nanti kami akan kembali untuk sahabatku semua. Jangan beranjak kemana-mana, terus tetap dengan buku dan pulpen Anda, ya. Semoga insya Allah semoga akan ada ilmu tambahan yang bisa Anda simpan dan nanti mungkin menjadi peringatan kita, ya, sehingga untuk dibaca-baca ulang, sahabat, ya. Baik, dan jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali untuk menemani sahabat semua setelah yang berikut ini.